Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Artinya, dengan mengharap ampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan.